Ibrani bab 2. Genika sabebe sampian sareng kaula sateje, kotu patarongku neku ika pangajaran-pangajaran si ampon ebiarsa, sopaje tak kantos atingke laki keparcajeun. Sen pesen si epanapa sarengkat malekat, kabengetawana sampian sareng kaula sateje, nyata naleres. Ben oreng si tak atoro ben tak ngistuaki sen pesen genika, narima okoman si setempeng. Ponapa pole sarang keselamatan se lebih hebat dari sen pesan genika. Monta eparduli, tanto sampian sarang kau lesah teje, tak lopot dari ogoman. Sabab pangeran tibi sede ada ngomo maki, parkara keselamatan genika. Benreng oreng semireng de ada parkara genika. Ampun abuk teyaki, kasampian sarang kau lesah teje, cok genika pacet leres. Lain dari genika, alama kuat kesaksian nareng orang genika, kalaben mabede sama acema keajiban, serta kedetian-kedetian seluar biasa, serta kimaki reng papareng, dari arona Allah menorot kesokana tibi. Kat malaikat tak eparingi ko besa, sareng Allah keangkui marenta tunya seanyar, sebekal deteng. Engki panika, tunya seeka caca sampian sareng kau lepanika. Sabalika, ese tong bagian edalem Alkitab, ese putaki sapanika. Manusa kak dinto ponapa kuste, mek sareng junan delem eka emoti, manusa kak dinto namong manusa, nanging sareng junan delem eka teaki. Tak kantos abit, sareng junan delem manusa epa mandeben dari malaikat. Sareng junan delem epa renge kadudukan semolje, sareng epa ngobesae sateje sebede. Teti manabi manusa ekocak cak sareng Allah epa ngobesae sateje sebede. Genika artena tade setonga e alam tunjem panika seta eko besae manusa. Sanare sapanika sampian sareng kau le sateje samangken panika tak ningale manusa ngobesae sateje sebede. Nanging sampian sareng kau le sateje ampon ningale isa siteti pangobesa. Salerana epa manteben sakoni dari malaikat namong sakece, sopaje kalaben kasayane pun Allah, salerana bisa sete kaangkui sateje na manusa. Sampean sareng kau leningale salerana samangken eparengi kadudukan semolje, ben kahormat polana salerana nangkung sangsara kantos sete. Pacet ampon sapantesa Allah, senyipta aki sateje sebede panika, apeti isa panyelamat sesampurna lebet kasangsaraan. Kalaben genika, Allah bisa ngajak orang sebanyakna, kaangkui noro eyaku ngaki asarang Isa. Sabab, Isa genika semoka jalan kaangkui manusia, supaya bisa epa selamat. Isa mabirse manusia dari satu sana, ben salerana semabirse, sareng reng orang sepa birse genika, kaagungan rama sesetong. Genika sabebe, Isa tak todus, ngako manusia teretana. Isa ada buka Allah, abdi dalem malak netan taretan abdi dalem perkara junan dalem. Abdi dalem mau jia junan dalem. E dalem kompol netan taretan abdi dalem kepaneka. Isa ada bujukan. Sengkoknya beetang pengareban ka Allah. Ben ada bu sapanika pole. Arya sengkok. Abereng benak anak peparing Allah ka sengkok. Sarena reng oreng sesareng Isa esebut anak genika, makhluk manusia sebisa mate. Isa tibi tetip pada sarang manusia ben odi e dalam kabadean manusia. Salerana alam pa aki sapanika sopaja kalaben setena. Isa bisa maancor iblis sengobesai pateh. Kalaben sapanika salerana ma bebas reng oreng sesa omora eka tunor polana tako kapateh. Nyata je se e tolong salerana toronana Ibrahim beni malaikat. Genika artena Isa kotu tetip pada sarang tantare tanah e dalam parkara punapa asaus. Kalaben sapanika, salerana bisa teti imam agung, seesto, serta belas ase. Kalaben panglatinana se sapanika, satu sana manusia bisa esapora. Ben sarena salerana tibi oning, nangkung kasangsaraan ben e coba. Salerana bisa nolong reng oreng se e kening coba. Sabab salerana tibi oning e coba ben nangkung sangsara.